inayo sayang anak daro yo mama jo marapua cincin dicabui yo mama di jari mami marapulai galak yo mama anak daro manami mandi kalua mandalia mandi kalua mandalia udang disangko tali tali udang sangko tali-tali urang padang mandi kahulu urang padang mandi kahulu patang di sangko pagi hari patang di sangko pagi hari Sanjo.